Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات إخوتي الكرام وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله kembali insyaallah taala pada kesempatan malam hari ini bifadlihi wa rahmatih, dengan keutamaan Allah semata kita bisa bermajlis kembali untuk bersama-sama mempelajari salah satu bagian dari agama yang mulia ini. Bahkan ini adalah yang paling mulia dari ulum, dari ilmu, yaitu ilmu tentang Allah Azza wa Jalla, ma'rifatu asma'ihi wa sifatihi, mengenal nama-nama Allah, mengenal sifat-sifatnya. Ini adalah asraful ulum, semulia-mulianya ilmu. Fa inna syarafal ilmi bi syarafil ma'lum. Karena keutamaan suatu ilmu itu tergantung dari keutamaan yang dipelajari. Semakin mulia perkara yang dipelajari, maka semakin mulia ilmu tersebut. Dan tidak ada yang lebih mulia dari Allah Azza wa Jal. Maka ilmu tentang Allah Azza wa Jal, ilmu tentang nama-namanya, ilmu tentang sifat-sifatnya, ya, mempelajari bagaimana akidah Rasul alaihi salatu wassalam, akidah para sahabat tentang al-asma wa sifat, nama-nama Allah dan apa? Sifat-sifatnya, ini adalah asyraful ulum, semulia-mulia apa? Ilmu mengenal hak-hak Allah Azza wa Jal. Apa hak Allah atas hambanya? Yaitu at-tauhid. Ini adalah semulia-mulianya ilmu. Terakhir kita baca dari kitab At-Tanbihat Al-Latifah li Asy-Syaikh Al-Allamah Abdurrahman Nashir As-Sa'di rahimahullah. Kita masih berada pada pembahasan surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas, di mana surat ini, surat Al-Ikhlas, adalah di antara ayat-ayat Allah Azza wa Jal yang menjelaskan tentang nama-nama Allah dan apa sifatnya. Dan surat ini, suratul Ikhlas, Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kita untuk membacanya berulang-ulang setiap hari. Ini juga diantara yang menunjukkan betapa pentingnya kita untuk mempelajari dan mentadabburi surah ini, dan menunjukkan betapa mulia dan agungnya surat ini. Karena Nabi SAW memerintahkan kita untuk mengulang-ulang di dalam membacanya. Tidaklah Nabi memerintahkan kita untuk mengulang-ulang membacanya, kecuali juga karena ya, kemuliaan surah ini dan anjuran dorongan untuk kita mentadabburi surah tersebut. Disyariatkan untuk dibaca ba'da kulli shalawatil khams, setelah setiap yakni selesai salat apa? Fardu, dibaca suratul ikhlas bersama dengan surah al-falaq dan juga surah an-nas. Sekali-sekali kecuali salat maghrib dan salat isya, salat maghrib dan salat subuh dibaca 3 kali. Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas juga 3 kali. Ba'da salati al-maghribi was-subh. Sesudah salat maghrib dan salat apa? Subuh. Diperintahkan pula untuk dibaca sebelum tidur, salasa marrat 3 kali. Juga bersama dengan Al-Falaq dan An-Nas yang juga dibaca 3 kali. Dibaca juga suratul Ikhlas di dalam salat qabliyah. Qabliyah salat subuh. Juga dibaca dalam salat witir. Dibaca juga ketika seorang setelah selesai tawaf di dalam sholat mada rokatain tawaf, 2 rokaat tawaf. Nah, diperintahnya kita untuk mengulang-ulang surah ini, ya, menunjukkan bahwasanya surah ini adalah surah yang sangat agung. Dalam hadis dikatakan seperti telah kita pelajari pada pertemuan yang telah lalu, bahwasanya suratul ikhlas ta'dilu thulutsal Qur'an, senilai sepertiga apa? Al-Qur'an. Suratul Ikhlas ta'dilu sebanding dengan thuluts Al-Qur'an, sepertiga Al-Qur'an. Dan sudah kita bahas ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah, kalam para ulama, ucapan para ulama tentang ya kenapa Suratul Ikhlas dikatakan sebagai thuluts Al-Qur'an, sepertiga Al-Qur'anul Karim. Baik. Sekarang kita masuk kepada keterangan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah tentang makna dari surah ini. Kata beliau rahimahullah, "Wa suratul ikhlas kafilatun bistimaliha ala usuli hadzal ilm wa qawaidihi." Ketahuilah bahwasanya surah Al-Ikhlas itu ya di dalamnya terkandung pokok-pokok ilmu ini, yakni ilmu tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Baik. Wa qawaidih, dan juga kaidah-kaidah. Maka siapa yang mempelajari surah ini, suratul ikhlas, mentadabburinya dengan benar, dia akan mendapatkan faedah yang besar. Akan mengenal yakni Allah Azza wa Jal, nama-namanya, sifatnya. Nah, ayat yang pertama disebutkan, fa inna qawlahu Allahu ahad, kul huwallahu ahad. Ini ayat yang pertama. Kul huwallahu ahad. Allahu ahad, Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha esa, zat yang maha bersendiri. Ahad dengan wahid beda. Wahid itu satu, kalau ahadun ini maha satu, betul-betul sendiri. Ya, menunjukkan maha. Ai bersendiri dalam segala hal. Allahu Jalla wa'ala bersendiri di dalam segala hal, yakni segala kesempurnaan Allah Azza wa Jalla. Allahu ahad maknanya kata Syekh Abdurrahman, Allahu mutafarridun bil azamati wal kamal. Allahu Jalla wa'ala mutafarrid, bersendiri. Allah subhanahu wa ta'ala bersendiri. Hanya dia satu-satunya zat yang memiliki al-azamah, keagungan, wal-kamal, dan kesempurnaan. Naam. Kalau manusia barangkali memiliki sebagian kesempurnaan manusia, mungkin. Fulan pinter. Tetapi ada yang sama dengan dia. Atau ada yang di atasnya. Dia tidak bersendiri di dalam kebagusan sifat itu. Tetapi Allah Azza wa Jal ahad, yakni mutafarrid. Allah Azza wa Jal mutafarridun, betul-betul bersendiri dalam keagungannya, betul-betul bersendiri dalam kesempurnaannya. Wa mutawahhidun bil jalali wal jamali wal majdi wal kibriya. Allahu Jalla wa Ala Assa, bersendiri dalam kemuliaan, dalam keindahan, dalam keagungan, dalam kebesaran dan kesombongan. Yakni sifat al-kibriya, kebesaran, dan juga sifat apa namanya? Keagungan adalah milik Allah Azza wa Jal, bersendiri dalam semua sifat ini. Nah, ini makna Allahu Ahad. Berarti Allah Jalla wa'ala juga satu-satunya zat yang berhak untuk diibadai. Hanya Allah saja. Mutafarridun bisifatil uluhiyah. Allahu Jalla wa'ala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadai. Selain Allah Azza wa Jal, walaupun diibadai, tetapi peribadatan itu adalah peribadatan yang batil. Satu-satunya ilah al-haq adalah Allah Azza wa Jal. Mutafarridun birrububiyah. Allahu Azza wa Jalla adalah satu-satunya zat bersendiri dalam sifat rububiyah. Allahu Jalla wa Ala adalah satu-satunya khaliq yang menciptakan, satu-satunya raziq yang memberikan rizki, satu-satunya al-mudabbir, satu-satunya zat yang mengatur, al-muhyi wal-mumit, yang menghidupkan, mematikan. Al-mutafarridu bi al-kamal wal-jamal, zat yang bersendiri dalam kesempurnaan. Ini makna firman Allah Azza wa Jal, Qul huwallahu ahad. Ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Ketika seorang membaca ayat ini, Qul huwallahu ahad, maka dia betul-betul akan bergantung hanya kepada Allah Azza wa Jal. Beribadah hanya kepada Allah. Bertawakal hanya kepada Allah Azza wa Jal. Tidak mungkin seorang yang memahami ayat ini kemudian bertawakal kepada selain Allah. Selain Allah, dhaif, fakir. Hanya Allah Jalla wa Ala saja yang Al-Ghaniyu, Al-Karim, zat yang maha kaya, zat yang maha pemurah, Al-Qawiyul Matin, zat yang maha kuat, zat yang tidak pernah seorang itu menyesal ketika dia bergantung kepadanya. Zat yang tidak pernah meminta kebaikan, kemudian Allah tidak memiliki kebaikan itu. Allahu Azza wa Jal, di tangannya segala sesuatu. Ad-dunya wal-ukhra. Adapun selainnya, tidak. Na'am. Wabillahi taufiq. Qul huwallahu ahad. Kemudian Allahu Jalla wa Ala berfirman, Allahu Samad, Allahu Samad. Kata Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di, yuhaqqiqu dzalika qauluhu subhanahu wa ta'ala Allahu Samad. Dan semakin menegaskan ayat yang pertama, Qul huwallahu ahad, ditegaskan lagi dengan ayat berikutnya, Allahu Samad. Dia Allah Azza wa Jal namanya adalah As-Samad. As-Samad. Nama Allah As-Samad menunjukkan sifat As-Samadiyah. Sifat apa? As-Samadiyah. Jadi setiap nama Allah itu mesti menunjukkan sifat. Setiap nama Allah mesti menunjukkan apa? Sifat. Tidak mungkin tidak. Kalau nama Allah Al-Qawi berarti menunjukkan sifat apa? Al-Quwwah. Nama Allah Al-Qadir berarti menunjukkan sifat apa? Qudrah. Nama Allah Al-Aziz berarti menunjukkan sifat apa? Izzah, kemuliaan. As-Sami' berarti menunjukkan sifat mada? As-Sam' Al-Basir menunjukkan sifat Al-Basar. Tapi bisa difahami, ikhwan? Setiap nama Allah mesti menunjukkan apa? Sifat. Dalatun ala sifat. Menunjukkan sifat. Termasuk nama Allah ini As-Samad. Ya, menunjukkan sifat As-Samadiyah. Apa makna sifat ini? Ay, maksudnya Allahu As-Sayyidul Azim. Allahu Jalla wa'ala adalah As-Sayyid Al-Azim. As-Sayyid yani Al-Malik. Baik. Al-Azim. Alladhi qad intaha fi su'dadihi wa majdihi wa kamalihi. Dan makna As-Sayyid di dalam lughatul Arab, dalam bahasa Arab, ya, di samping bermakna Al-Malik, Raja, juga bermakna Ashrafus Syai'. Ashrafus Syai', yang paling apa namanya? Yang paling mulianya. Di sana ada istighfar yang dikatakan Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar. Ya. Penghulunya, yang paling afdolnya, yang paling tingginya dari istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Dan seterusnya. Sayyidul qaum, sayyidnya suatu kaum, yani yang paling apa? Mulianya. Dikatakan sayyidul qaum. Asrafuhum, yang paling mulianya. Dikatakan sayyid. Sayyidnya suatu kaum. Dan Allahu azza wa jal as-samad, yani zat yang mencapai puncak-puncak semua sifat-sifat yang mulia. Jadi semua sifat-sifat Allah berada pada puncaknya. Asrafuhu. A'lahu, yang paling tingginya. Jadi kalau makna as-samad, yakni zat yang telah mencapai puncak-puncak semua sifat-sifat kemuliaan dan keindahan. Sehingga as-samadu maknanya adalah al-alim alladhi kamula fi ilmihi. Zat yang maha berilmu, yang sempurna ilmunya, maha sempurna ilmunya. Al-Aziz alladhi kamula fi izzatihi. Al-Aziz, zat yang maha sempurna izzahnya. Al-Qadir alladhi kamula fi qudratihi. As-Sami' alladhi kamula fi sam'ihi. Zat yang maha mendengar, yang pendengaran Allah azza wa jalla, Allah yang paling tingginya, paling sempurnanya, tidak ada kekurangan sedikit pun biwajhin minal wujuh, dari sisi manapun. Jadi dari nama As-Samad, ya, menunjukkan semua sifat-sifat apa? Allah azza wa jalla. Semua sifat-sifat Allah masuk dalam sifat ini As-Samadiyah. Dan pada puncak-puncaknya. Ya. Kata beliau Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di, ay Allahu As-Sayyidul Azim. Makna As-Samad, Allah adalah As-Sayyid yang azim, yang agung. Alladhi, zat yang qad intaha, telah mencapai puncak-puncak su'dat, ya, kemuliaan, wa majid, keagungan, wa kamal, dan kesempurnaan. Fahuwal azim al-kamil fi azamatihi. Maka dia adalah zat yang namanya al-azim, yang azamah kemuliaannya berada pada puncak-puncaknya. Al-alim, zat yang maha berilmu. Alladhi kamula fi ilmihi, yang maha sempurna ilmunya. Al-hakim, alladhi kamula fi hukmihi, zat yang maha sempurna dalam hukumnya, dalam hikmahnya. Fahuwal kamilu fi jami'i nu'utihi wa asma'ihi wa sifatihi. Jadi kesimpulannya dari nama As-Samad, dia Allah adalah zat yang maha sempurna dalam semua sifat-sifatnya, semua nama-namanya. Ini makna apa? As-Samad. Taib. Sudah mulai ngantuk. Sudah sempurna ngantuknya. Ini kalau kita ini. Kalau Allah azza wa jal, ya, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. So kita akan bahas nanti ayat apa? Kursi. Baik. Sudah mulai ngantuk ini, masuknya setengah, keluarnya berapa? Satu. Ini khatir, bahaya ini. Ya kan? Baik. Sudah ini agak. Jadi demikian anak As-Samad. Ayat ini ayat yang selalu kita baca yaumian setiap hari. Ya. Sehingga mari kita tadabburi ayat ini. Kita baca ba'da sholat, kita baca ketika akan tidur, kita baca ketika qobliyah. Allahus Samad. Ketika kita membaca nama ini As-Samad, artinya kita meyakini dan menetapkan semua sifat-sifatnya apa? Allah azza wa jal. Ya. Dan kita tetapkan semua sifat-sifat itu berada pada puncak-puncak apa? Kesempurnaan. Ya. Wabillahi taufiq. Dan Allah bersendiri dalam kesempurnaan itu. Ya. Allahu ahad, kul huwallahu ahad. Bersendiri dalam semua kesempurnaan itu. Nah, ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah. Sehingga zat yang seperti ini yang mencapai puncak-puncak kesempurnaan mestinya kepada beliaulah manusia bergantung, makhluk bergantung. Semestinya lah manusia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena zat yang seperti ini sajalah yang berhak untuk diibadahi. Adapun selain Allah Azza wa Jalla, hatta al-anbiya wal malaikah, sampai pun para nabi, sampai pun para malaikah, mereka itu makhluk Allah Azza wa Jalla yang tidak berhak untuk diibadahi. Kalaupun mereka memiliki ilmu, ilmu yang mereka miliki bukan ilmu-ilmu yang mencapai puncak-puncak kesempurnaan. Itu pun diawali dengan ketidaktahuan. Wa wajadaka dhalan fahada. Para malaikat berkata kepada Allah, Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana. Wahai Rabb kami, la ilma lana, kami ini tidak punya ilmu. Illa ma 'allamtana, kecuali sebatas yang engkau berikan kepada kami berupa ilmu. Ya. Nabi Muhammad pun sallallahu alaihi wasallam demikian. Ya, tadinya tidak tahu Al-Qur'an, kemudian Allah beritahu. Diturunkan Al-Qur'anul Karim, diturunkan bersamanya Al-Hikmah. Ya. Betapapun makhluk memiliki puncak-puncak sifat, tentunya sifat yang dimiliki makhluk ya tidak memiliki kesempurnaan ya sebagaimana Allahu Jalla wa Ala. Sehingga tidak ada yang berhak untuk diibadahi, tidak ada yang berhak untuk seorang bergantung kepadanya kecuali Allah Azza wa Jalla. Kecuali Allah Azza wa Jalla. Naam. Sehingga dikatakan di sini, ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah, kata Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di, wa min ma'ani as-samad annahu alladhi tasmudu ilayhi al-khaliqatu kulluha wa taqsuduhu fi jami'i hajatihim wa muhimmatihim fahuwa al-maqsud wa huwa al-kamilu al-ma'bud. Tadi telah disebutkan makna as-samad. As-samad adalah tadi sudah makna yang pertama disebutkan, yaitu zat yang maha sempurna dan mencapai semua kesempurnaan dalam sifat-sifatnya dan apa nama-namanya. Iya. Kemudian beliau mengatakan di antara makna as-samad, as-samad adalah alladhi tasmudu ilaihil khaliqah. Zat yang makhluk itu menuju kepada Allah Azza wa Jalla, bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Semua makhluk butuh kepada Allah. Wa taqsuduhu, dan semua makhluk ya menuju kepada Allah, membutuhkan Allah, fi jami'i hajatiha, dalam semua hajat mereka, wa muhimmatiha, dan keperluan-keperluan mereka. Fahuwa, maka Allah Azza wa Jalla adalah satu-satunya zat yang dituju. Fahuwal maqsud. Oleh karena itulah Dia Allah Azza wa Jalla juga satu-satunya zat yang diibadahi. Fahuwal kamilul ma'bud. Dia adalah satu-satunya zat yang memiliki kesempurnaan dan satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Nah, kalau di dalam terjemahan Al-Quran Departemen Agama, ya, Taib, ketika menerjemahkan ayat ini, As-Samad, Allahu As-Samad, Allah adalah zat yang bergantung kepadanya seluruh apa? Makhluk. Zat yang bergantung kepadanya seluruh apa? Makhluk. Itu salah satu makna dari apa? As-Samad. Ya jelas, hanya Allah saja yang makhluk bergantung kepadanya. Kenapa? Karena dia sajalah yang mencapai puncak-puncak kesempurnaan sifat. Zat yang mencapai puncak-puncak kesempurnaan al-asma, nama-nama, was-sifat. Ya, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini sebetulnya sudah seingat saya, tapi labas kita ulang. Dari dua ayat ini, kul huwallahu ahad, Allahu samad, berarti kita menetapkan sifat ahadiyah bagi Allah dan sifat samadiyah bagi Allah. Ya. Kata beliau Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di, fa isbatul ahadiyah lillah wa ma'anis samadiyah kulliha yatadhammanu isbata tafasili jami'il asma'il husna wa sifatil 'ula. Maka ketika seorang hamba menetapkan sifat ahadiyah bagi Allah dan menetapkan makna somadiyah semuanya bagi Allah, berarti ya telah terkandung di dalamnya penetapan kepada atau penetapan semua nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Nah, dari makna tadi bisa difahami. Ketika seorang menetapkan sifat ahadiyah bagi Allah dan as-samadiyah, artinya dia ya menetapkan semua nama-nama Allah dan apa? Sifat-sifatnya. Semuanya masuk dalam nama-namanya. Al-ahadiyah atau dalam nama al-ahad atau nama apa? As-samad. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah ini, beliau menyebutkan suratul ikhlas untuk menjelaskan bahwasanya di dalam Al-Quranul Karim, ketika Allah Jalla wa'ala berbicara, berfirman tentang sifat-sifatnya, terkadang Allah menyebutkan isbatus sifat, penetapan sifat, atau nafi. Nafyu menafikan ya sifat-sifat yang cela dan cacat bagi siapa? Allah Azza wa Jalla. Terkadang ketika berbicara tentang sifat-sifat Allah bentuknya adalah isbat, penetapan, terkadang dalam bentuk apa? An-nafyu, peniadaan. Beliau menyebutkan suratul ikhlas untuk mengingatkan kaidah ini. Bahwasanya di dalam Al-Quranul Karim terkadang kita akan dapatkan isbatus sifat, penetapan sifat bagi Allah, atau nafyu sifat, penafian sifat yang jelek, yang cela dan cacat bagi siapa? Allah Azza wa Jalla. Pada ayat yang pertama dan kedua dari suratul ikhlas, kul huwallahu ahad, Allahus samad, di sini adalah apa? Isbat, penetapan kesempurnaan sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Tayyib. Dan pada ayat berikutnya, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, ini namanya an-nafyu, peniadaan. Allah meniadakan apa yang disebutkan dalam dua ayat yang terakhir. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Allah tidak punya putra, tidak pula memiliki bapak. Sebagaimana Allah juga tidak memiliki sahibah, memiliki istri, pendamping. Ayat yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang sama, serupa, menandingi Allah Azza wa Jalla, tidak ada. Maka di dalam suratul ikhlas ada isbat dan juga ada apa? An-nafyu. Nah, maka telah terkumpul dalam surat ini isbatul kamal lillah, penetapan kesempurnaan bagi Allah Azza wa Jalla, wa nafyu an-naqais wal uyub, menafikan semua sifat-sifat cela dan cacat bagi Allah Azza wa Jalla. Baik, kita baca keterangan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahmatullah alaih. Wa naw'u tsani, jenis yang kedua dari ayat-ayat atau hadis yang berbicara tentang sifat adalah ayat-ayat yang di dalamnya terkandung tanzih, pensucian Allah dari sifat-sifat yang cela dan cacat. Naqais, kekurangan, wal uyub dan aib. An-naw'u tsani, jenis yang kedua, kata Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di, di dalam suratul ikhlas ada at-tanzih lillah, pensucian bagi Allah anil wiladah, dari wiladah. Hanya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki anak. Tidak benar ucapan orang-orang Yahudi yang mengatakan Uzair ibnullah. Uzair adalah putranya Allah. Tidak benar pula orang-orang Nasara yang mengatakan Isa ibnullah. Isa adalah ibnullah, anaknya Allah. Tidak benar pula orang-orang musyrikin yang mengatakan malaikah, malaikat itu adalah banatullah, anak-anak perempuannya siapa? Allah Azza wa Jalla. Rusak semuanya itu. Al-Yahud wal Nasara wal musyrikun. Mereka mengatakan Allah itu punya anak. Orang-orang musyrikin mengatakan malaikat-malaikat itu semuanya adalah anak-anak perempuannya Allah Azza wa Jalla. Di saat mereka sendiri malu kalau punya anak apa? Perempuan. Bahkan mereka bunuh hidup-hidup anak perempuan mereka. Subhanallah, di satu sisi mereka malu punya anak perempuan dan itu dianggap aib, celah, cacat. Di sisi yang lain mereka menetapkan Allah punya anak-anak apa? Perempuan. Na'udzubillah min dzalik. Ayat ini lam yalid wa lam yulad, di situ Allah disucikan dari wiladah. Allah tidak memiliki putra, ya. Juga ayat berikutnya wa lam yakul lahu kufuwan ahad, juga ayat ini menetapkan atau mensucikan Allah dari adanya sekutu, adanya tandingan, adanya zat yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa subhanallah, dua ayat yang terakhir ini dari suratul Ikhlas, di situ disucikannya Allah Subhanahu wa taala dari wiladah. Apakah dilahirkan atau melahirkan? Tidak punya bapak, al-asl, tidak punya far, anak. Wan nid, disucikan pula Allah dari tandingan. Wal kufu, dan disucikan Allah dari yang menandingi Allah, menyamai Allah. Wal mithl, tidak ada yang serupa, tidak ada yang sama, tidak ada yang menandingi Allah Azza wa Jalla. Tidak ada sekutu bagi Allah. Semua ini disebutkan dalam firman Allah Azza wa Jalla, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ay, maksudnya laisa lahu mukafi wa la mumathil wa la nadhir. Allahu Jalla wa Ala tidak ada bagi Allah mukafi yang sama dengan Allah, menandingi Allah, menyekutui Allah, tidak ada dalam semua sifat-sifat kesempurnaannya. Famata ijtama'a lil abdi hadhihi al maqamatil madhkura fi hadhihi surah. Taib. Kemudian ditutup oleh Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah dengan ucapan beliau berikut ini. Famata ijtama'a lil abdi hadhihi al maqamatil madhkura fi hadhihi surah bi an nazzaha Allah wa qaddasahu an kulli naqsin wa niddin wa kuf'in wa mathilin. Maka ketika seorang hamba terkumpul dalam dirinya semua apa yang disebutkan dalam surat ini, yaitu satu, dia mensucikan Allah Azza wa Jal dari semua kekurangan, mensucikan Allah dari semua tandingan, mensucikan Allah dari semua sekutu. Ini ada dalam ayat apa tadi? Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ketika dia meyakini ini, kemudian dalam hatinya dia menetapkan dan mensucikan semua sifat cela dari Allah, semua sifat cacat dari Allah, semua sifat kurang dari Allah, ya, menghilangkan semua sekutu-sekutu dan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hatinya juga mempersaksikan apa yang disebutkan dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua, kul huwallahu ahad, Allahu as-samad, wa syahida biqalbihi. Kemudian hatinya mempersaksikan infiradir rabbi bil wahdaniyah, Allahu azza wa jalla bersendiri, ya, di dalam keagungannya, wal azama wal kibriya, dan kebesarannya dan kesombongannya, wa jami' sifatil kamal, dan Allah betul-betul bersendiri dalam semua sifat-sifat kesempurnaan, yang semua sifat-sifat kesempurnaan itu tarji'u ila hadainil ismain, kembalinya kepada dua nama ini. Semua sifat-sifat kesempurnaan kembali kepada dua nama ini, Al-Ahad dan apa? As-Samad. Wahuma Al-Ahad was-Samad. Sudah berapa perkara? Berapa maqamat? Dua maqamat. Yang pertama, hatinya mensucikan Allah dari semua apa? Kekurangan. Semua sekutu, semua tandingan. Betul-betul dia meyakini Allah Jalla wa'ala adalah zat yang maha, ya, suci dari semua kekurangan, suci dari sekutu, suci dari tandingan, suci dari wiladah, suci dari semua apa? Kekurangan-kekurangan itu. Kemudian yang kedua, dia menetapkan semua kesempurnaan bagi siapa? Allah Azza wa Jalla. Allahu Jalla wa'ala adalah satu-satunya zat, zat yang bersendiri dalam semua kesempurnaan, semua keagungan, semua nama-nama dan sifat, yang semuanya terkumpul pada dua nama, Al-Ahad dan apa? As-Samad. Kemudian dilengkapi dengan yang ketiga, apa itu? Ya. summa samada ila rabbih wa qasadahu fi ubudiyatihi. Kemudian karena dia tahu Allah Jalla wa Ala adalah satu-satunya zat yang memiliki kesempurnaan, dan dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang bersih, disucikan dari semua kekurangan, karena dia tahu itu semuanya, maka dia betul-betul menuju hanya kepada siapa? Allah Jalla wa Ala. Berdoa hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah. Samada ila rabbih. Dia menuju kepada Allah. Wa qasadahu fi ubudiyatihi. Dia betul-betul luruskan semua ibadahnya, dan dia serahkan hajatnya semuanya kepada Allah. Kan dia tahu siapa Allah Azza wa Jalla. Maka dia arahkan semua hajatnya, baik hajat yang zahirah, yang tampak, atau yang batinah, semua hajatnya itu diarahkan, ditujukan kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Dan ini tadi termasuk dari makna apa? As-Samad. Zat yang kepadanya semua makhluk apa? Menuju kepadanya, butuh kepadanya. Kalau tiga-tiga ini semuanya ada pada seorang hamba, mata kana kadzalika, ketika itu semuanya tiga maqamat ini ada pada seorang hamba, tamma lahu tauhidul ilmi wal i'tiqadi wa tauhidul amali, sungguh dia telah mentauhidkan Allah dengan benar. Telah mentauhidkan Allah dengan apa? Benar. Dia telah mentauhidkan Allah dalam semua jenis tauhid. Mengesakan Allah dalam rububiyah, mengesakan Allah dalam asma wa sifat, dan mengesakan Allah dalam apa? Uluhiyah. Dia meyakini bahwasanya Allah Jalla wa Ala adalah satu-satunya Rabbul Alamin, satu-satunya zat yang memiliki al-asmaul husna, nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha tinggi, dan dia meyakini Allah Jalla wa Ala adalah zat yang disucikan dari semua kekurangan, semua ya, celah, semua cacat, sekutu, tandingan. Disucikan itu semuanya dari Allah Azza wa Jalla. Dan dia pun kemudian mengesakan Allah dalam apa? Ibadah. Menggantungkan semua urusannya kepadanya. Bertawakal hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Menyampaikan hajat-hajatnya semuanya yang zahir atau batin hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dia telah menunaikan hak Allah Azza wa Jalla. Telah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dalam semua jenis tauhid. Coba perhatikan kandungan yang ada dalam surah apa? Al-Ikhlas ini. Dan inilah inti hidup kita semua di dunia ini. Inti hidup kita di dunia. Mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Ketika sahabat Mu'adz bin Jabal diboncengkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam di atas himar. Nabi bertanya kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad?" Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah atas hamba dan apa hak hamba atas Allah? Maka Mu'adz mengatakan, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Kemudian Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, "Haqqullah 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a." Hak Allah atas hamba adalah dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dalam rububiyahnya, dalam asma wa sifat, dalam uluhiyah Allah Azza wa Jalla. Dan kalau seorang hamba telah menunaikan hak Allah, maka dia akan mendapatkan haknya, wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak hamba atas Allah, an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah tidak akan mengazab orang-orang yang ya tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Fahuqqa li suratin tashtamilu ala hadhil ma'arif an ta'dilu thulutsal Qur'an, maka pantaslah surat Al-Ikhlas yang terkandung di dalamnya ilmu yang agung ini dikatakan ta'dilu thulutsal Qur'an, sebanding dengan sepertiga apa? Al-Qur'anul Karim. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, barangkali kita cukupkan pembahasan kita ya, sampai ucapan beliau ini, Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah. Semoga apa yang kita telah dengarkan dari ucapan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di ya, membantu kita untuk lebih baik di dalam kita mentadabburi surat yang agung ini, surah yang diperintahkan untuk kita mengulang-ulang dalam apa namanya keseharian kita. dalam hari-hari kita, dalam hidup kita ini, ya, diperintahkan untuk diulang-ulang pagi, petang, ya, terus setiap waktu berarti. Ini juga mengingatkan bahwasanya tujuan hidup kita hanya satu, yaitu beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Demikian barangkali ma'asyiral ikhwah wal akhwat, apa yang bisa kita sampaikan. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.